أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما dan riwayatkan saking ابن عباس moga-moga nilaraban dosa fa Allah saking karone ابن lan عباس gola haleng ucap ya ابن عباس lepat sami'antu Rasulullah ngarungu isun ingkang jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulu oleh ngujab ya kangjeng Rasulullah yang lafan mami muslimin ya mutu orana sabawang kang muslim kang mati ya muslim fayakumu ala janazatihi makanya lati ingat desa janazah ya kang muslim arbauna rajulan sabah padang buluhong lanang Laisikuna billahi sayakang orangnya kutuakan ya arba'una ing Allah Sayaning suji-uji illa syafa'ahumullahu fihang ing nulungihum ing arba'una sabah Allah Bihifihi ing dalam muslim Rawahu muslimun wis ngariwayatkan huing hadith Safa imam muslim diriwayatkan di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saur anjena sim kuringkung singarungu karena ucapan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu cenaya pernah nyarita kangjeng Rasul teh tepati-pati seorang muslim nu maot kemudian disolatin jenazahna eta muslim ku 40-an opat puluhan teh asli muslim na mukmin teh aya nyekutukeun ka Gusti Allah seetik oge kecuali Allah nyapaatan nulungan ku 40 tersebut doana diterima untuk mayit ilah kauntungan anu luar biasa nganu dibahas ku para ahli fuqaha dina bahasa la yusyrikuna billahi syai'a aya anu jatuhna teh kana muslim biasa bae cara urang muslim nu di mana nyalateun inget kana shalawat nu sugih marane gede mandak habib mah mun sugih ti heula mun susah ti lok insyaallah aya deui anu ngabahas la yusyrikuna billahi syai'a hartina henteu aya riaan syirkul khofi anu ikhlas luar biasa pangkatna minimal pangkat salihin belah ditunda pangkat wali sebab kadieuna rek nyaritakeun urusan diijabah doa anu illa syafa'ahumullahu fi aya jelema kos urang mah di mana atuh doa diijabah bis pegol kadaguan ijabah can aya bae tungtung nama sekupi bae ditarima lah jange aya manu mulus anu bener-bener ikhlas lillahi taala anu diteropong dari do Allah we tah mun aya 40-an minimal komo leuwih mah eta doana langsung diijabah ku Gusti lamun bahasana Allahumma ighfirlahu langsung diampura we sadaqta jazakallah ghafartu sadaqta ghafartu Allahumma ighfirlahu cak urang nu nyalatin warhamu sadaqta warhamu sadaqta warhamu kah kitulah bahasa Gusti kajawab tapi lamun disolatin kunu kos kararieu mah kunu kos urang kieu ngan saukur lobaanana we lobaan teu bisa ngarobah kajujuran boros sekup nasional sekup desa ge hararese berarti jujur-jujur nu henteu-henteu loba nu henteu teh ieu ge sarua bae dina urusan nyalateun ge sarua atuh teu bongkar-bongkar kitu-kitu bae mentek aya riwayat jelema didoakeun mayit teh di jero kuburan ceurik bae kunaon panas cenah doa karasa aya nu hiji mah diarep-arep maja shalawat hiji ge ceknya natis jasa teliti coba nu panas nu mana nu Golkar panas si orang kesambarangan. Sebab dicokotin atafakuru saatin khairun min sabina rokatan abdalu khairun sar. Tafakur sasaah lebih bagus tibatan ngajek jerik bae 70 rokaat. Teu dianggap nu 70 rokaat sarua bae zikir hiji dibandingkan jeung nu 1000 zikir bandingkan kana nu hiji. Namun kaluarna tina nu la yusikuna bihi billahi syai'a timbul tina nu ikhlas. Beda karasaan angge ku mayitna duh tiis jakna ye doa sahaye doa habib jeung aya habib mana habib roza katungtung kana narada panas jakna ya. Awalna doang tiis dirubah-rubah setan mapan bisaan awal berangkat ikhlas berangkat salat ikhlas rakaat kadua takbir kadua mulai digoda ku setan. Itulah hara rese jasa becek Sayyidina Ali. Hese jasa eta khusut ya ulah sapangkat urang sapangkat Sayyidina Ali ge hese horeng khusut. Masya Allah. Nayilah urang manges eta mah komentator para ahli nayih baik pukuha komo tama sufi mah betungus macem-macem nu ngamantar nu jelas orang ningali zohir nabelah hiji mayat muslim disolatin ke 40-an minimal naya bakal na doa na ngarembet doa na ngepek doa na ngepek karena syafaat ti Gusti Allah Subhanahu Wa Taala untung anu luar biasa. Dek ulah kurang di 40-an, komo loba. Tapi urusannya latin mah hese urang. Aya anu ngadenge tapi teu tertarik mualah. Aya anu karagok we kabeh ge. Aya anu maksakeun hayang jasa katarik kasedot ku sinarna kasedot ku magnetna rahasia Allah tamakus. Al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal min rahmatillahi bi'ibadih. Ikut tetap saking kaulas Allah kalawan pirang-pirang hamba Allah kabulu syafaati ikhwanil mayit. Utawi dan terima syafaat pirang-pirang dulur mayit al-musallina kang nyalati kabih alaihi ingatasa mayit fahara. Diterima syafaat ikhwanil mayit al-musallina alaih. Lian la sirra sholah kena satu huni rahasia sholat alal mayit ingatasi mayit asyafa'atu iku syafa'ah. Ukulu makan al musalluna aksalan setai saban-saban barang kang anasa pohong kang sholat kabah iku kang lewi hake atu kana kobulu syafa'ah lahu arja. Atu maka ana opo den terima syafa'at eka dua mayit iku kang lewi ke arep-arep. Masya Allah. Qad ja'at ahadithu lan teman-teman teka apa pirang-pirang hadith bitakhsisi adadil musallina syafi'ina kalawan nakhsis pirang-pirang bilangan nongkang nyolati kabeh kang nyapatan kabeh ka arba'ina kaya 40 ditahsis 40 diterima syafaat watu eta memeureun wa mi'atin lan 100 wa malumun ka arba'ina wa mi'atin ka 40 lan 100 atuwa malumun lan iku malum anal adad la mafhum lahu utawi satuhune adad iku oranana mafhum iku mujud kadue adad ah tamah henteu perlu palqasdu maka utawi kangen sejama alhadu alal katir iku ngagegereh ingatas ngakehakeun. Itu penting maloba wela leuwih ti 40 teu jadi ukuran sababarahana mah aw annahu wa qa aswal an zalikal adad adawa satuhune kalakuan iku tuniba persoalan saking mangkono bilangan biainihi kalawan aini zalikal adad faqaraja jawab alaihi maka metu apa jawaban alaihi ing atase zalikal adad ajamiul ayat ajamiul ahadis berarti aya pertanyaan-pertanyaan tina eta adad sabaraha sih sebenarnya anu kira-kira bakal diterima syafaatna. Teteh timbul tina pertanyaan haya korojal jawabu alih 40 numantek istighosah atut 40 hasil ere umroh kakiai kiai 40 kiai komo lain 40 tiluratus kiai iji kiai istighosah di pondokna masing-masing diberes sakali istighosah mun di lembur 3 juta mun datang kaditu 300 ribu 300 kan jibroli Kiratus sepeting di sepeting di luratus. Habib kali tugas tutup teka berenya. Aduh. Masya Allah, itu istighosana haram, mudah gigit Tuhan. Ingis, jasa ingis, teman istighosah baik. Tinggal lagi nak kita mau izotul mukminin haram, tetapi istighosah kos gitu. Ulah sembarangan. Namun kiai pernah kos gitu, ayahnya tobat, milih ke awewe na tobat, istighosah na tobat. Itu baik temah, duh ngingis jasa. Parem agama ku sebab kikituan kikituan. Jami'ul ahadith ma'mulun biha magau daisa kabeh pirang-pirang hadith iku kang den amal genopo biha galawan hadith. Antarani mabi padaili lama teka hartien ku Muhammadiyah manti kikian. Tuk balu syafaat bi adna fadlan minallahi wa ihsanan lan nerima basyafaat kalawan leuwihanda pada bing kalawan leuwihanda pada bing hadis padana pamaning minallahi saking Allah wa ihsanan lan ihsan at-tahlilu labdi wallahu alam bisawab.